أعوذ بالله ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Dalam pembahasan kitab shalah yang telah lalu kita masuki bab tentang wajibnya salat berjamaah dan juga keutamaan dari salat berjamaah tersebut. Yang salat berjamaah ini adalah salah satu dari ijtima', perkumpulan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi umat Islam, di mana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan beberapa jenis perkumpulan. Ada perkumpulan yang dilakukan pada setiap harinya 5 kali, yaitu salat berjamaah. Kemudian perkumpulan yang lebih besar, yaitu salat, atau kemudian perkumpulan yang dilakukan setiap pekan sekali, yaitu salat Jumat. Dan perkumpulan yang lebih besar, yaitu perkumpulan yang dilakukan dalam setahun 2 kali, yaitu salat Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Demikian pula yang lebih besar daripada itu, perkumpulan yang dilakukan setahun sekali, yaitu perkumpulan para hujjaj, para jamaah haji di Arafah. Yang hikmah dari perkumpulan tersebut adalah supaya kaum muslimin saling mengenal satu sama lain, bertemu satu sama lain, saling menyapa satu sama lain, ya, melontarkan salam kepada saudara-saudaranya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian terjalin rasa cinta di antara mereka dan rasa peduli di antara mereka, ya. Mengunjungi orang yang sakit, kemudian juga membantu orang-orang yang membutuhkan dan yang lain sebagainya, dari faedah-faedah yang sangat besar dari perkumpulan-perkumpulan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi umat Islam ini. Dan kemudian juga di antara faedah dari salat al-jamaah yang di sampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di sini, yaitu supaya adanya taklim, supaya adanya pengajaran kepada orang-orang yang belum mengetahui tentang syariat Islam. Kemudian juga supaya pahala dari salat tersebut dilipat gandakan. Dan juga yang diinginkan dengannya adalah supaya ada semangat untuk melakukan amal soleh, di mana kaum muslimin datang ke masjid dan menyaksikan saudara-saudara mereka sesama muslimin, mereka melakukan amalan-amalan soleh di masjid tersebut, salat berjamaah bersama, dan juga setelah itu melakukan zikir, dan juga mungkin ada yang setelah itu melakukan zikir pagi petang, misalnya pada saat subuh ataupun setelah asar. Dan juga ada yang misalnya menunggu sholat dengan membaca Al-Quran dan yang lain sebagainya. Maka dengan adanya sholat berjamaah tersebut, kaum muslimin menjadi semangat untuk melakukan ibadah-ibadah ketika melihat teman-teman mereka dan saudara-saudara mereka sama kaum muslimin melakukan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang dengan adanya salat jamaah tersebut akan lebih menjaga salat lima waktu yang diwajibkan atas seorang muslim. Yang seorang muslim apabila tidak salat berjamaah, maka sangat dikhawatirkan dia akan menunda-nunda salatnya. Dan pada akhirnya setelah dia menunda-nunda salatnya, dia menganggap remeh salatnya sehingga dia meninggalkan salat tersebut. Apabila dia melakukan salat berjamaah tersebut lima waktu di masjid Allah, di rumah Allah, maka itu lebih menjaga semangatnya dan juga menjaga salat lima waktu tersebut supaya dia tidak meremehkannya dan kemudian meninggalkannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, salatul jama'ati tafdulu ala salatil fadhi bi 27 darajah. Salat jamaah itu lebih utama daripada salat sendiri dengan 27 derajat. Dan dalam riwayat yang lain bi 25 dengan 25 derajat. Maka sangat besar atau sangat jauh perbandingannya antara pahala orang yang salat berjamaah dengan salat yang sendirian. Yang seorang mukmin yang menginginkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari akhir nanti pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Kemudian salat jamaah adalah suatu yang wajib, dan kewajiban tersebut adalah bagi seorang laki-laki, bagi kaum laki-laki, bukan bagi kaum perempuan. Adapun salat berjamaah dengan mendatangi masjid bagi kaum perempuan, ini adalah suatu yang hukumnya mubah saja, diperbolehkan. Nah, namun yang lebih afdal adalah mereka salat di rumah mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad serta Al-Hakim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, wa buyutuhunna khairun lahunna, dan rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Namun diperbolehkan untuk kaum wanita untuk keluar menuju masjid melakukan salat berjamaah, dibolehkan. Jadi hukumnya adalah mubah, hukumnya adalah mubah, bukan sunnah, bukan pula wajib. Dan kewajiban salat berjamaah tadi bagi seorang laki-laki itu pada saat hawar, pada saat yaitu mukim, ataupun pada saat safar, selama di situ ada jamaah dan dia mendapati jamaah walaupun ketika safar, maka dia wajib untuk berjamaah. Dan sama saja apakah keadaannya aman atau dalam keadaan ada rasa takut dalam peperangan misalnya, ini tetap kemudian disyaratkan untuk berjamaah walaupun ada rasa takut ketika itu. Rasa takut sangat besar bahwasanya musuh akan menyerang dengan tiba-tiba. Kewajibannya adalah kewajiban fardu ain yang ditetapkan bagi seluruh person-person pribadi-pribadi, bukan fardu kifayah, bukan kemudian suatu kewajiban yang hanya diterapkan atau diinginkan dengannya dilakukan oleh beberapa orang, apabila sudah ada yang melakukannya kemudian gugur kewajiban tersebut. Namun bagi setiap pribadi, bagi setiap muslim wajib untuk menggugurkan kewajibannya masing-masing, yaitu dengan melakukan salat berjamaah. Dan dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut ada dalam Al-Quran, ada dalam As-Sunnah. Dan juga inilah yang diamalkan oleh kaum muslimin dari generasi ke generasi, sejak masa yang terdahulu kemudian diwarisi oleh generasi-generasi setelahnya. Dan dikarenakan disyaratkannya sholat berjamaah tersebut, maka dibangunlah masjid-masjid oleh kaum muslimin, tidak lain untuk kemudian melakukan sholat berjamaah tadi. Dan juga ditunjuklah para imam-imam, para muazzin-muazzin, untuk kemudian mengumandangkan azan dengan suara yang tinggi, mengajak kaum muslimin untuk datang menuju sholat berjamaah, mengumandangkan kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ya. Marilah menuju sholat, marilah menuju kemenangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai wajibnya sholat dalam keadaan al-khawf, adanya rasa takut. Dalam surat An-Nisa ayat ke-102, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza kunta fihim fa aqamta lahum as-salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak. Apabila engkau bersama mereka, yaitu engkau wahai Rasulullah bersama mereka ya, dalam keadaan perang, fa aqamta lahum as-salah, maka engkau menegakkan bagi mereka salat, mengimami mereka. Faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak, maka hendaknya sebagian ya, sekelompok dari mereka, sekelompok dari pasukan berdiri untuk sholat bersamamu ya, melakukan sholat bersamamu, dan kemudian sekelompok lagi berjaga-jaga. Ini dijelaskan dalam surat An-Nisa, salah satu dari tata cara sholat khauf, di mana di sana ada tata cara sholat khauf yang lainnya ya, yang akan juga dibahas pada babnya tersendiri. Adapun salah satunya dibahas dalam atau dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa. Ya. Namun yang kita ingin ambil di sini adalah bahwasanya ayat ini menunjukkan bahwasanya kewajiban salat berjamaah itu sangat ditekankan ya. Sampai-sampai kaum muslimin ya, tidak diberikan keringanan untuk meninggalkannya dalam keadaan perang, dalam keadaan adanya rasa takut ya. Apabila sholat tersebut tidak diwajibkan, maka orang-orang yang memiliki uzur maka tentu akan lebih yaitu pantas baginya untuk tidak melakukannya. Dan uzur yang paling kuat, uzur yang paling besar yaitu uzur al-khauf, uzur yaitu adanya rasa takut ya. Dengan adanya uzur yang besar ini sendiri ya, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keringanan untuk meninggalkan jamaah. Paling adalah suatu uzur yang sangat besar ya. Adanya rasa takut ketika terjadinya peperangan, namun tetap disyariatkan dan tetap diwajibkan untuk sholat berjamaah. Ini menunjukkan bahwasanya betul-betul kewajiban dari sholat jamaah tersebut adalah kewajiban yang ditekankan bagi kaum muslimin. Bahkan ketika seorang atau suatu pasukan itu berjamaah dalam suatu khauf, dalam suatu khauf, mereka meninggalkan kewajiban-kewajiban yang banyak. Jadi dalam sholat ada kewajiban-kewajiban, dalam sholatul khauf itu ditinggalkan banyak dari kewajiban-kewajiban yang kemudian ya ditinggalkan dalam sholatul khauf. Ya. Maka ini kemudian menunjukkan dan lebih menjelaskan bahwasannya sholat berjamaah tersebut adalah sholat yang diwajibkan dan ditekankan kewajibannya. Karena sampai-sampai dalam keadaan seperti itu ya, lebih baik meninggalkan kewajiban atau sebagian kewajiban-kewajiban sholat ya, daripada kemudian meninggalkan sholat berjamaah secara keseluruhan ya. Jadi ketika dikorbankan kewajiban-kewajiban sholat tersebut untuk kemudian bisa menegakkan sholat berjamaah ya, itu menunjukkan bahwasanya betul-betul sholat berjamaah ini kewajibannya sangat ditekankan, dan inilah suatu syariat yang sangat penting, syiar Islam yang sangat penting. Yang kita ketahui bahwa dalam keadaan perang ya, suatu tersebut bisa di kerjakan yaitu dengan bergantian, ya, bergantian masih dalam keadaan sholat, namun kemudian yaitu bergantian sebagian berjaga-jaga dan kemudian sebagian melakukan sholat, ya, sebagian waspada dengan berdiri, kemudian sebagian melakukan sholat bersama Rasulullah atau melakukan sholat bersama imam, ya. Padahal pada asalnya semua jamaah haruslah apa, melakukan sholat dengan mengikuti imam. Mutaba'atul imam itu wajib. Namun kemudian dalam sholat ini diberikan keringanan bagi sebagian jamaah untuk kemudian berdiri, berjaga-jaga, ya, tidak mengikuti imam terlebih dahulu, sampai kemudian pada rakaat selanjutnya baru giliran mereka mengikuti imam. Ya, itu diberikan rukhsah. Ya, sebagaimana dalam salah satu tata cara sholat al-khawf. Kemudian dalam hadis yang lainnya, dalam hadis yang juga disepakati kesahihannya oleh Al-Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus salati 'alal munafiqin salatul 'isya'i wa salatul fajri, walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habwan." Salat yang paling berat bagi kaum munafik adalah salat Isya dan juga salat Al-Fajr, salat subuh. Seandainya mereka mengetahui keutamaan apa yang ada di dalam kedua salat tersebut, maka pasti mereka akan mendatanginya walaupun dalam keadaan merangkap. Walaqad hamamtu an amura bis-salati fatuqam. Dan sungguh aku telah berkeinginan untuk memerintahkan salat supaya ditegakkan. Tsumma amuru rajulan fayusalli bin-nas. Kemudian aku memerintahkan seseorang untuk salat bersama manusia, yaitu mengimami mereka, menggantikan aku, yaitu menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma antaliqu ma'i birijalin ma'ahum huzamun min hababin. Kemudian aku pergi bersama sekelompok pria yang mereka membawa bersama mereka ikatan-ikatan kayu bakar. Thumma ila qaumin la yashaduna shalah fa uhriqu alaihim buyutahum bin nar. Menuju kepada suatu kaum yang tidak menyaksikan salat, itu tidak menghadiri salat berjamaah. Kemudian aku membakar rumah-rumah mereka dengan api. Ya, ini yang kemudian menjadi keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun kemudian beliau tidak melakukannya. Maka dari dalil ini diambil hukum wajibnya salat berjamaah dari dua sisi. Sisi yang pertama, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati orang yang meninggalkan salat berjamaah tersebut pada salat Isya dan salat subuh dengan kemunafikan, ya. Dan seorang yang meninggalkan sesuatu yang sunnah saja tidak disifati sebagai seorang munafik, ya. Tidak mungkin kemudian orang yang meninggalkan sesuatu yang sunnah disifati dia adalah seorang munafik. Maka ini menunjukkan bahwasanya perbuatan meninggalkan salat berjamaah adalah perbuatan yang haram. Maksudnya mereka meninggalkan sesuatu yang wajib, sehingga mereka disifati sebagai, ya, orang yang munafik. Dan sisi yang kedua, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai berkeinginan untuk menghukum mereka, orang-orang yang meninggalkan salat berjamaah tadi, dengan hukuman yang sangat berat, ya. Hukuman yang sangat berat, yaitu dengan membakar rumah-rumah mereka, ya. Dan yang namanya hukuman itu tidak mungkin dilakukan kecuali kepada orang yang meninggalkan sesuatu yang wajib. Orang yang meninggalkan sesuatu yang sunnah itu tidak mungkin kemudian dihukum, karena dia adalah seorang yang tidak berdosa, ya. Tidak melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada hukuman, berarti ini menunjukkan bahwasannya yang ditinggalkan adalah sesuatu yang wajib. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan hal tersebut, tidak melaksanakan hukuman tadi, karena pasti di rumah-rumah mereka ada kaum wanita, ada juga anak-anak kecil yang tidak wajib bagi mereka untuk sholat berjamaah, sehingga ya tidak dibakar rumah-rumah mereka, kan ini akan bermadharat kepada ya kaum wanita dan anak-anak kecil tadi ya, yang mereka memang tidak wajib untuk melakukannya. Yang wajib untuk melakukannya adalah ya para pria dewasa di antara mereka, di antara keluarga-keluarga tersebut, di antara kaum-kaum tadi ya. Maka yang menghalangi Rasulullah untuk melaksanakan hukuman tersebut ya, sallallahu alaihi wasallam, adalah dikarenakan adanya ya, wanita dan juga anak-anak kecil. Dan juga dalil yang lainnya menunjukkan tentang kewajiban dari sholat berjamaah tersebut adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dalam sahihnya, bahwasanya di situ ada seorang buta yang berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, la yusalli qa'idun yaquduni ila al-masjid." Wahai Rasulullah, sungguhnya aku tidak memiliki seorang penuntun yang akan menuntun aku ke masjid. Kemudian ia meminta rukhsah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya bisa sholat di rumah saja. Tidak ada yang bisa menuntun dirinya. Ya. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah, memberikan keringanan bagi orang itu boleh untuk sholat di masjid. Akan tetapi ketika orang tadi yaitu berpaling, yaitu akan meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memanggilnya. Kemudian beliau berkata, bertanya kepada orang tersebut, "Hal tasna'u nida?" Apakah engkau masih mendengar azan? Ya. Maka dia berkata, "Na'am." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'ajib." Maka jawablah panggilan tersebut, azan tadi. Ya. Seorang yang mendengarkan azan wajib baginya untuk menghadiri sholat berjamaah. Beda dengan orang yang ada di tempat yang jauh, ya, tidak mendengarkan azan, maka tidak wajib baginya untuk datang sholat berjamaah. Ya, walaupun dia adalah seorang yang buta, ya, walaupun tidak ada yang mengantarnya ke masjid, dia harus berangkat sendiri, dia masih harus melakukan kewajiban tersebut apabila dia mendengar azan. Maka perintah beliau ya, untuk menghadiri sholat berjamaah di masjid bagi orang buta tersebut, walaupun di situ pasti ada masyakkah, pasti ada kesulitan yang akan dihadapi oleh orang yang buta tadi. Ya. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap memerintahkannya. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya sholat berjamaah adalah sesuatu yang wajib. Ya. Bagi orang yang buta, apalagi bukan orang buta, bagi orang yang memiliki uzur seperti itu, ya, ataupun orang-orang yang tidak memiliki uzur, walaupun di sana ada uzur syar'i yang memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan uzur kepada sebagian orang, ya, untuk tidak menghadiri sholat berjamaah yang nanti akan datang pembahasannya. Dan kewajiban sholat berjamaah ini adalah sesuatu yang difahami, dan yaitu dipegang oleh para sahabat, ya. Generasi pertama dari kalangan kaum mukminin dari umat ini, ya, mereka berpendapat bahwasanya wajib untuk datang sholat berjamaah. Di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, yaitu Ibnu Mas'ud, "Laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq." Dan sungguh aku telah melihat kami, yaitu para sahabat, ya, dan tidak ada yang meninggalkan jamaah kecuali seorang yang munafik, ya, yang maklumun nifaq, yang diketahui tentang kemunafikannya, ya, yaitu seluruh sahabat tahu ini fulan termasuk golongan munafikin, ya. Maka ya dialah yang kemudian meninggalkan jamaah. Adapun para sahabat yang dikenal sebagai orang-orang yang jujur, bukan orang-orang munafik, atau kemudian yang selain mereka, atau kemudian atau orang-orang munafik yang masih samar-samar masih menghadiri jamaah. Adapun yang tidak menghadiri jamaah hanyalah orang-orang munafik yang diketahui bersama-sama ya oleh para sahabat bahwasanya ini adalah orang-orang yang munafik, maka mereka lah yang kemudian meninggalkan jamaah. Walaqad kana, kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada baina ar-rajulaini hatta yuqama fi as-saffi. Dan sungguh dahulu seorang pria itu datang atau didatangkan menuju jamaah dalam keadaan dia dipapah di antara dua orang pria sampai kemudian diberdirikan di dalam saf, ya. Itu sampai dalam keadaan mereka memiliki uzur yang berat sekalipun yang sebenarnya memang memiliki uzur untuk tidak hadir, ya, sakit misalnya, namun mereka bersemangat untuk mendatangi sholat berjamaah tersebut, ya. Walaupun sebenarnya bagi orang-orang yang memiliki uzur tidak wajib bagi mereka, namun ini menunjukkan semangatnya para salaf, ya, para sahabat untuk kemudian menghadiri sholat berjamaah sampai-sampai dalam keadaan, ya, lemah pun, ya, mereka tetap ingin untuk hadir dalam sholat berjamaah walaupun dipapah. Maka ucapan Ibnu Mas'ud ini menunjukkan bahwasannya kewajiban sholat berjamaah itulah yang difahami oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka tidak mengetahui hal yang seperti itu, atau pastilah mereka mengetahui hal yang seperti itu tidak lain kecuali dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka memahami dan kemudian meyakini wajibnya sholat berjamaah tidak mungkin tidak, bahwasanya sumbernya adalah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka inilah dalil-dalil yang kemudian menunjukkan wajibnya sholat berjamaah. Dan kemudian ada satu riwayat lagi atau satu penukilan lagi bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ditanya tentang seseorang yang melakukan sholat malam dan juga melakukan puasa pada siang hari tapi tidak datang ke menuju sholat jamaah, maka Ibnu Abbas berkata huwa finnar, dia di dalam neraka. Ini suatu atsar, bukan hadis, suatu atsar yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk mengetahui kewajiban tersebut dan meyakini kewajiban tersebut dan meyakinkan atau melaksanakan kewajiban tersebut, ya, dengan sebenar-benarnya, yaitu sholat berjamaah 5 waktu di masjid, ya. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan membahas mengenai orang yang tidak hadir dalam sholat jamaah. Maka orang yang tidak menghadir sholat jamaah itu ada dua keadaan. Yang pertama yaitu orang yang memiliki uzur, ya, sehingga dia meninggalkan atau tidak menghadiri sholat jamaah, seperti orang yang sakit atau kemudian orang yang betul-betul merasakan rasa takut yang besar untuk kemudian keluar menuju masjid, ya, nyawanya terancam dan lain sebagainya, dan dia adalah termasuk orang yang kebiasaannya adalah selalu mengerjakan sholat berjamaah, tidak biasanya dia kemudian tidak hadir dalam sholat jamaah. Dan kemudian apabila bukan karena uzur pasti dia akan menghadiri sholat jamaah tadi. Maka orang yang seperti ini, walaupun dia tidak menghadiri sholat jamaah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan sholat berjamaah. Ya. Berdasarkan hadis yang sahih Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, "Idza marida al-'abdu aw safara, kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqima." Apabila seorang hamba itu sakit ataupun kemudian safar, maka akan dituliskan baginya pahala amalan-amalan yang dahulu dia lakukan selama dalam keadaan sehat dan muqim. Ya. Jadi apabila seorang memiliki uzur syar'i kemudian meninggalkan suatu amalan ibadah yang biasa dia kerjakan karena uzur syar'i tersebut, baik amalan yang sunnah ataupun kemudian amalan yang wajib, maka dia akan mendapatkan pahala dari amalan yang wajib tersebut walaupun dia tidak melakukannya. Maka barang siapa yang kemudian betul-betul dia bertekad untuk melakukan sholat jamaah, ya, tekadnya tekad yang bulat, tekad yang kuat, akan tetapi terhalangi dengan adanya suatu uzur syar'i, ya, maka dia kedudukannya dan posisinya seperti orang yang melakukan sholat jamaah walaupun tidak hadir dalam sholat jamaah tersebut. Jadi karena kan niatnya yang bagus, niatnya yang baik, maksudnya dia akan menghadir sholat jamaah. Adapun keadaan yang kedua, yaitu seorang yang tidak menghadiri sholat jamaah, ya, tanpa adanya uzur, kemudian dia melakukan sholat sendirian, ya, maka sholatnya sebetulnya sholatnya sahih, sholatnya sah, tidak kemudian batal, tetap sah. Ini di kalangan jumhur ulama, berarti ada khilaf, ada yang menganggap sholatnya tidak sah, ya. Maka hati-hati kemudian orang yang kemudian meninggalkan sholat jamaah, ada sebagian ulama yang menganggap sholatnya tidak sah, ya. Ini bisa untuk kemudian dijadikan hujjah bagi sebagian orang yang meninggalkan sholat jamaah, ya. Kita mengatakan sebagian ulama, walaupun itu tidak merojihkannya, kita mengatakan sebagian ulama menganggap sholatnya tidak sah yang seperti ini, ya, supaya dia merasa takut. Ini tidak mengapa untuk menyampaikan pendapat sebagian ulama yang menyebutkan bahwasanya sholatnya tidak sah untuk supaya dia betul-betul memperhatikan ibadah ini. Sholatnya tetap sah, namun dia adalah mendapatkan kerugian yang sangat besar, ya, tidak mendapatkan yaitu pahala yang berlipat ganda, 20 kali lipat atau kemudian 25 kali lipat, ya, pada suatu riwayat. Ya. Maka dia tidak mendapatkan pahala ini. Dan dia juga tidak mendapatkan pahala, ya, langkah-langkahnya dia ke masjid. Ya. Yang dimana satu langkah itu dia mendapatkan ditinggikan derajatnya satu derajat, dan kemudian langkah yang lain dihapuskan satu dari kesalahannya. Ya. Dan kemudian ketika dia setelah mendapatkan kerugian itu tidak mendapatkan pahala yang besar, ternyata dia masih mendapatkan dosa yang besar pula, ya. Pahala yang tidak dia dapat, tapi dia mendapatkan dosa karena dia meninggalkan suatu kewajiban, ya. Dia telah meninggalkan suatu kewajiban, ya. Maka inilah keadaannya orang yang meninggalkan sholat tanpa ada uzur, meninggalkan sholat berjamaah, ya, itu yang dimaksud. Walaupun dia melakukan sholatnya sendirian, tetap dia, ya, adalah dihitung orang yang merugi karena tidak mendapatkan pahala yang banyak, pahala dari sholat berjamaah itu sendiri yang 27 kali lipat atau 25 kali lipat, kemudian pahala langkah-langkah yang dia tempuh menuju masjid, kemudian dia mendapatkan dosa yang besar pula karena meninggalkan suatu kewajiban yang ditekankan dalam agama Islam. Allah alam bisawab. Insyaallah akan kita lanjutkan membahas ini pada kesempatan yang akan datang. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.